cukup sekali diucapkan seumur hidup dengan diyakini maknanya selamat sampai akhir hayat. Diyakini maknanya, dijalani maknanya sampai akhir hayat. Yang akan membuat kita selamat ucapan itu. Tinggal dipertahankan hingga akhir hayat. Kewajiban kedua bernama sholat. Dan sholat itu sedikit. Allah hanya wajibkan 5 kali sehari dan semalam. 1 kali sholat, paling kita butuh waktu 10 menit. Kalau untuk kelas RJ 10 menit lah ya. Kalau kelas masjid luar mungkin 5 menit selesai. Mulai takbiratul ihram sampai salam. 10 kali 5 50 menit. Sangatlah ibadah yang ringan. Pernahkah kita menghitung berapa menit yang Allah berikan kepada kita sehari dan semalam? 24 menit kali 24 jam kali 60 menit. 1440 menit. Dari 1440 menit Allah suruh kita sholat hanya berapa tadi? 50 menit. Sisa menitnya berapa? 1390 menit yang tersisa. Alangkah sedikitnya 50 menit dibanding 1300 yang tersisa. Menandakan bahwa sholat itu ringan. Sholat itu sedikit, kewajiban itu ringan. Kewajiban itu sedikit. Setelah sholat ada zakat. Zakat pun ringan. Hanya 2,5%. Itu pun sekali dalam setahun. Itu pun bagi yang mampu. Alangkah sedikitnya 2,9%. 2,5%. Sekiranya Allah berikan kepada kita nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sehingga kita terhitung mampu, dan di tahun ini kita punya harta yang Allah berikan 1 miliar, Allah yang memberikan kepada kita 1 miliar sampai nisab dan berjalan 1 tahun, hala alaihil haul, maka yang diwajibkan zakat hanyalah berapa? 25 juta sisanya 975 juta. Alangkah sedikitnya yang diminta dan alangkah banyaknya yang sisa. Yang 975 juta ini bebas kita belikan apa saja. Belikan mobil mewah silahkan. Bangunkan rumah megah silahkan. Belikan pakaian cantik, pakaian bagus. Belikan sendal mahal, jam mahal silahkan. Tunaikan zakatnya, sisanya gunakan untuk apa yang kita inginkan, asal benda yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih tersisa 975 juta karena yang Allah minta hanya sedikit, 25 juta dari 1 miliar. Seolah-olah Allah mengatakan, nikmatilah harta yang kuberikan kepadamu, tapi jangan lupakan kewajibanmu. Itu pun bukan untukku, untuk saudara-saudarimu yang tak kuberikan ini kepadamu. Dan tak kuberikan ini kepada mereka. Puasa. Puasa pun ibadah ringan. Ibadah yang sedikit, kewajiban yang sedikit, kewajiban yang ringan. Bagaimana Allah menciptakan 1 tahun 360 hari. Dari 360 hari kita diwajibkan berpuasa, total harinya berapa? 30 hari, tersisa berapa hari? 330 hari. Dalam 330 hari, silakan makan, silakan minum. Makan apa saja asal halal, minum apa saja asal halal, silakan. Tak berpuasa pun di sisa 330 hari Allah tak akan murka. Tapi yang 30 hari yang sedikit ini tak boleh tidak. Tunjuk tangan yang puasa Ramadan 30 hari. Tolong tunjuk tangan. Oh, ada yang tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan. Yang puasa Ramadan 30 hari tunjuk tangan. Masya Allah, enggak ada yang tunjuk tangan, masya Allah. Ayo sebentar, anak minta loh. Guru antum minta atau antum enggak anggap anak guru. 30 hari. Baik. Kalau anak enggak puasa 30 hari. Anak puasa siangnya aja, malam enggak. Karena 30 hari Ramadan, tidak semuanya kita disuruh berpuasa. Kita hanya disuruh berpuasa setengahnya. Yaitu siangnya saja. Sisa malamnya pun tak boleh berpuasa. Itu pun ketika sahur disuruh lambat-lambat. Disunatkan perlambat sahur. Giliran berbuka disuruh cepat-cepat. Paling afdol cepat itu paling cepat paling afdol. Begitu waktunya masuk, apalagi matahari nampak. Apabila kita di sebagian barat, yang di seberangnya adalah laut, di bagian depannya adalah pasir yang datar, nampak matahari hilang walaupun belum terdengar azan berbuka. Karena waktu berbuka itu adalah hilangnya piringan matahari dari permukaan bumi. Dan itu pernah kita praktekkan di kota Jeddah di bagian barat, matahari terbenam, tidak lagi nampak piringan matahari, kita berbuka, azan masih 1 menit setengah setelahnya. Maka 30 hari Ramadan tak semuanya disuruh berpuasa. Malamnya dia dihalalkan makan dan minum. Artinya 30 yang kita katakan 30 itu pun setengahnya. Kalau setengahnya itu artinya 15. Kalau 15 digabungkan dengan boleh makan dan minum, maka total makan dan minum menjadi 345 hari. Makanlah apapun yang mau kita makan, minumlah apapun yang mau kita minum asal halal. Allah tak akan marah, Allah tak akan murka walaupun tak ada puasa apapun di 345 hari itu. Terakhir yang diwajibkan Allah kepada kita adalah haji. Sekali seumur hidup. Umur kita 60 tahun, sekali seumur hidup. Kalau itu pun kalau mampu, sanggup kepadanya perjalanan. Dan kesanggupan perjalanan ada 3. Sanggup dalam kesehatan, sanggup dalam finansial, dan sanggup dalam keamanan perjalanan. Kalau kita ikuti program Departemen Agama 40 hari. Dan haji yang sebenarnya hanya 6 hari. Dimulai tanggal 8 Zulhijjah berakhir tanggal 13 Zulhijjah. Itu haji yang sebenarnya. Adapun 40 ini perjalanan. Total perjalanan ke Madinah, ke Mekah 9 hari, 10 hari di Madinah, tambah sekian hari di Mekah. Tambah sekian hari di Batam, di embarkasi-embarkasi haji. Yang haji sebenarnya 6 hari sekali seumur hidup. Maka terlihat kewajiban ibadah sedikit, sangat sedikit. Untuk apa ini sedikit ini? Agar mudah, agar gampang, agar banyak yang lulus, agar banyak yang bisa, agar banyak yang tidak merasa berat. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian yang mudah-mudah, dan Allah tidak inginkan untuk kalian yang sulit-sulit. Allah inginkan untuk kalian yang gampang-gampang, Allah tidak inginkan untuk kalian yang berat-berat. Namun sayang 1000 kali sayang, sayang 1 miliar sayang. Yang sedikit ini, sedikit pula yang mampu menjalankannya. Padahal sudah sangat sedikit. Dari bukti yang terjadi di perjalanan manusia yang hidup di depan kita, di belakang kita, di kiri dan kanan kita. Siapa yang bertahan sholat 5 kali sehari dan semalam? Jumlahnya lebih minim dari yang tak sanggup 5 kali sehari dan semalam. Ini sebenarnya bukan tidak mampu, tapi sudah berubah menjadi tidak mau. Ini bukan tidak bisa, akan tetapi bandel, Wajar kalau yang bandel disiapkan adab. Wajar orang yang tidak mau, bukan tidak mampu, dimurkai dan dimarahi. Wajar. Karenanya adanya neraka. Untuk manusia-manusia yang sebenarnya bisa tapi tidak mau, yang sebenarnya mampu tapi ngebandel, inad, bandel gak mau, diajak gak mau, diperintahkan gak mau, padahal ringan. Kalau mau, alangkah ringannya. Hanya 50 menit, hanya 15 hari, hanya 2,5%, hanya sekali seumur hidup. Dan orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, plus dia berhenti dari yang diharamkan Allah, tiket ke surga di tangan. Dalam istilah kita, tiket ke surga di tangan. Karena riwayat hadis yang jelas, riwayat Imam Sahih Muslim, ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, sekiranya saya menjalankan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, dan saya tidak menambah apapun selain itu, adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Nabi, naam, ya, engkau masuk surga. Ketika Nabi mengatakan naam, ya, engkau masuk surga, dalam riwayat lain, dakhalul jannah ta'in sadaq, dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Kita katakan orang seorang muslim yang melaksanakan kewajiban, berhenti dari yang diharam, tiket ke surga di tangan. Alangkah indahnya agama Allah, alangkah pengasih dan penyayangnya Allah, dan alangkah tidak pandainya manusia bermuamalah dengan Allah. Tak ada yang namanya keberuntungan yang Allah janjikan kecuali di jalan kemudahan, di jalan yang mudah. Tak ada yang di jalan yang sulit, karena mudah ini adalah pondasi berdirinya agama Allah. Pondasi agama Allah ini berdiri di atas pondasi gampang dan mudah. Tak ada di atas pondasi sulit dan rumit. Maka siapapun yang ingin beragama, camkan di dalam benaknya pertama kali, ini agama yang mudah, ini agama yang gampang, agar syaitan tidak kemudian masuk kepadanya, oh jangan masuk situ, payah tuh, oh jangan masuk situ, rumit kamu nanti itu, berat yang harus kamu kerjakan, orang itu agamanya berlebihan itu. Jangan. Kalau kita sudah memandang sesuatu gampang dan mudah, dan dia memang gampang dan mudah, maka kita akan mudah berada di atas jalur itu. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Apa Allah katakan? Fasanu yassiruhu lil yusra. Yang mau bersedekah, yang mau bertakwa dan membenarkan hari akhirat dan surga, kami akan mudahkan dia untuk sesuatu yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun yang bakhil dan merasa dirinya tak membutuhkan siapa-siapa dan tak membutuhkan apa-apa, dia berdiri sendiri, sombong. Wa kadzdzaba bil husna. Lalu dia dustakan hari berbangkit, dia dustakan surga. Apa yang Allah hukumkan kepadanya? Hukuman apa yang Allah berikan kepadanya? Fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan kepadanya kesulitan. Lihat, kalau ketaatan dan ketakwaan yang dijalankan, Allah katakan, kami mudahkan dia menuju hal yang mudah. Kalau maksiat yang dipilih, kami mudahkan kepadanya jalan yang sulit. Sehingga pola pikir manusia terbalik-balik. Agama yang mudah dianggap sulit, dia tinggalkan, sesuatu yang sulit dia anggap mudah dan dia kerjakan. Akhi, mana yang lebih gampang sebenarnya berbisnis? Pakai uang kita, berapa untung punya kita, atau pakai uang orang, 15% setahun harus setor ke orang keuntungannya? Mana yang lebih gampang enak berbisnis? Berapa untung? Alhamdulillah, tak ada target-target sehari harus dapat sekian, sehingga harus buka jam sekian sampai jam sekian, kalau belum dapat belum boleh tutup. Atau pakai uang kita, berapa yang Allah mudahkan, ya segitulah untung gitu kita. Sehingga mau tutup jam 3 sore bisa, mau tutup jam 5 sore bisa, ada rasa semangat tutup jam 10 malam juga boleh. Mau libur dulu anak walimah, kemudian 2 hari 3 hari pergi, atau gampang karena gak ada target-target. Mana yang lebih mudah sebenarnya? Yang kedua lebih mudah. Daripada harus pakai uang orang, wajib setor keuntungan, tak setor keuntungan kita dikejar-kejar, setelah itu rumah kita dipasang segel di bawah pengawasan bank madun, dilelang membuat kita malu, dicat pakai cat semprot, cat pilox, akhirnya kita tutup pakai bunga. Apa ini? Namun lihat betapa banyaknya manusia menuju jalan sulit itu. Jalan Islam, jalan mudah. Maka kalau masuk ke dalam riba, jalan maksiat, jalan sulit. Namun lihat, ketika manusia tidak mau bertakwa, ketika manusia sombong, Allah mudahkan untuknya jalan sulit itu. Allah permudah untuknya untuk sulit itu. Sehingga menurut dia, yang sulit ini yang gampang. Akhi, mana lebih ringan? Jenggot dibiarkan tumbuh atau harus dicukur 2 kali sehari? Mana lebih gampang? Kelas kita bukan kelasnya orang berjambang, Pak. Walaupun ada, tapi kelasnya orang yang berjambang itu India, Pakistan, Afghanistan dan yang lainnya, itu 2 kali sehari harus cukur. Namun kalau dibiarkan beragama, biarkan jenggot tumbuh, hitungan tahun dia enggak perlu cukur. Mana lebih mudah? Agama Allah identik dengan kemudahan, hal yang mudah dan gampang. Wanita berjilbab dengan wanita yang membuka aurat, mana yang lebih gampang? Mana yang lebih mudah bagi seorang wanita? Pakai celana pendek dia, pakai rok pendek sehingga nampak betisnya, nampak pahanya, sebagian pahanya, dibanding wanita berjilbab, dia pakai jubah, dia pakai jilbab, mana yang lebih gampang bagi wanita? Yang lebih gampang adalah berjilbab. Dia pasang jubahnya, dia pasang jilbabnya, keluar, urusan selesai. Adapun yang tidak berjilbab, roknya sampai paha, ada rasa malunya, ada rasa sungkannya, jaketnya pun yang harusnya di badan pun ditaruh di atas lutut sama dia, saking susahnya dia. Nampak tak? Pura-pura tak nampak. Itu tanda dia kesusahan, tanda dia kewalahan loh, Pak. Belum lagi rambutnya harus diapain supaya terlihat bagus. Belum lagi kulitnya harus di body apain, di hem body apain supaya bercak-bercaknya hilang. Dan itu semua enggak ada pada wanita yang memakai busana muslimah. Bukan berarti mereka tidak, mereka bercak-bercak ya, tapi susahnya untuk menyembunyikan itu kalau ada, enggak ada sama mereka. Bahkan sering saya katakan, wanita yang memasang jilbab syar'i pun, kalau dia pasang jilbab tanpa sisir rambut pun masih oke lah. Enggak lihat sama orang, orang enggak tahu dia belum sisir rambut. Bukan berarti kita mengatakan mereka seperti itu ya. Kita ingin melirik kemudahan yang Allah berikan. Maka agama Islam agama mudah. Berdiri di atas pondasi gampang. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankannya, tenang menjalankannya, senang menjalankannya, gampang menjalankannya. Dan semua itu pondasi syariat. Ketika anak dididik kepada agama, anak itu gampang. Gampang anak itu, Pak. Dikatakan begini, iya, Bi, patuh dia, taat dia. Pulang ya nanti jam sekian, iya, Bi. Jangan kelahi ya, iya. Tuh. Gampang ngatur anak yang didekatkan kepada agama Allah. Dan kalau anak sudah tidak dekat dengan agama Allah, lihat betapa sulitnya. Dan ini yang kita katakan tadi, bahwa Allah pengasih dan penyayang, memberikan agama-agama mudah, memberikan agama-agama enteng, memberikan agama-agama simple. Karena memang agama itu mudah, jalan kemudahan. Karena Allah memberikan, menurunkan agama untuk menyayangi para hamba, dan bukan untuk memberatkan para hamba. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Masih dalam bab man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Barang siapa yang benar-benar mengaplikasikan tauhid, mempraktekkan tauhid dalam hidupnya, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab-hisab. Tidak dihisab, otomatis tidak diazab. Dihisab saja tidak, apalagi diazab. Dan kita sudah bicarakan pada pertemuan yang lalu, kapan seseorang dikatakan mempraktekkan tauhid. Seseorang dikatakan mempraktekkan tauhid manakala dia menjauhkan dirinya dari hal yang menghilangkan tauhid atau mengurangi makna tauhid. Apa saja yang menghilangkan tauhid atau mengurangi makna tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid? Ada tiga. Yang pertama, syirik. Maka orang yang ingin mempraktekkan tauhid dalam hidupnya untuk mendapatkan ganjaran tauhid, masuk surga tanpa dihisab, harus jauh daripada syirik. Dia harus jauhkan hidupnya daripada kesyirikan. Yang kedua, bid'ah. Dia harus jauhkan dirinya daripada perbuatan bid'ah. Karena bid'ah lawan daripada tauhid. Karena syariat Allah yang turunkan. Yang bersyariat dengan syariat yang Allah turunkan, dia bertauhid. Yang bersyariat dengan syariat dia sendiri, dia karang sendiri, atau dia terima dari gurunya, atau dia terima dari masyarakatnya, yang dia tahu itu bukan syariat Allah, rusak tauhidnya. Karena dia tidak kembalikan kepadanya, semuanya kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang mempraktekkan tauhid dalam hidupnya harus menjauhi maksiat. Karena maksiat akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Walau tidak mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Syirik mencabut syirik besar, mencabut tauhid sampai ke akar-akarnya. Sehingga tauhid tidak akan ada. Manakala syirik dikerjakan, tak ada lagi yang namanya tauhid. Makanya orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik itu menghadap Allah tanpa tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Dan bid'ah terbagi dua. Ada yang menghanguskan tauhid sampai ke akar-akarnya, dan ada yang tidak. Dan maksiat mengurangi kesempurnaan tauhid dan tidak menghanguskannya sampai ke akar-akarnya, tapi mengurangi kesempurnaan tauhid itu sendiri. Barang siapa yang benar-benar ingin mempraktekkan tauhid dan benar-benar berjalan di dalam mempraktekkan tauhid, tiga ini harus dia hindari dalam hidupnya. pertama yang paling penting hindari syirik. Yang kedua hindari bid'ah. Yang ketiga hindari maksiat. Menghindari maksiat maksudnya adalah tidak continue di atas maksiat. Menghindari maksiat maksudnya adalah tidak komitmen permanen, istiqomah, konsisten di atas satu maksiat. Dia benar-benar berjuang menjauhkan dirinya dari maksiat, dan tidak ada maksiat yang dia konsisten di atasnya. Hari ini maksiat itu, besok maksiat yang sama, besok maksiat yang sama, besok maksiat yang sama, atau minggu ini maksiat itu dikerjakan, minggu depan masih dikerjakan, minggu depan masih dikerjakan, minggu depan masih dikerjakan, ini artinya masuk maksiat. Karena soal maksiat, tak ada hamba Allah dari manusia yang tak terjerumus ke dalamnya. Tak ada manusia yang bersih dari dosa maksiat. Oleh karenanya, syarat menjauhi maksiat bukan tidak terjerumus kepada maksiat. Karena kita telah ditakdirkan terjerumus ke dalam maksiat. Kita dihidupkan oleh Allah karena sudah Allah takdirkan membawa fitrah akan terjerumus ke dalam maksiat. Itu fitrah yang Allah letakkan pada jiwa manusia. Dalam ini Nabi mengatakan kullu bani Adam khata, seluruh bani Adam orang yang berbuat salah. Tak ada yang tidak berbuat salah. Kecuali hanya para nabi dan para rasul yang tidak berbuat salah, itu pun karena Allah jaga. Maka makna terjauh menjauhkan diri dalam praktek tauhid, dalam makna menjauhkan diri daripada maksiat, maksudnya tak konsisten di atas maksiat. Satu maksiat saja, apabila satu orang konsisten melaksanakannya, rusak tauhidnya. Hari ini dia riba, besok masih riba lagi, besok masih riba lagi. Hari ini dia buka aurat, besok buka aurat, besok buka aurat, besoknya buka aurat. Hari ini dia berdusta, besok dia berdusta, lusa dia berdusta, ba'da lusa dia berdusta. Ini maksudnya. Hari ini dia nyanyi, nyanyian-nyanyian syaitan, besok dia masih nyanyi, lusa masih nyanyi, seminggu lagi tetap nyanyi. Hari ini tidak sholat, na'udzubillah, besok tidak sholat. Hari ini berdusta, besok berdusta, besok berdusta. Hari ini curangi timbangan di pasar, besok curangi lagi timbangan, besok curangi lagi timbangan. Hari ini bersumpah dengan sumpah palsu, sumpah dusta, besok bersumpah dusta, besok bersumpah dusta. Ini yang akan yang disebut melakukan sesuatu yang akan merusak tauhid. Adapun terjerumus sekali-kali sifat asli manusia, dan itu tidak merusak tauhid. Dengan syarat ketika terjerumus segera istighfar dan bertaubat. Ketika terjerumus segera istighfar dan segera bertaubat. Manakala tiga ini telah dijalankan, berhenti daripada syirik total, berhenti daripada bid'ah total, dan berhenti daripada maksiat total yang konsisten, maka seseorang telah mempraktekkan tauhid. Dan ketika dia telah mempraktekkan tauhid, maka tauhidnya benar-benar sempurna. Maka kalau orang bertanya, adakah hubungannya menundukkan pandangan dengan tauhid? Jawabannya sangat ada. Adakah hubungannya antara jujur dengan tauhid? Jawabannya sangat ada. Adakah hubungannya berbakti kepada orang tua dengan tauhid? Jelas. Jadi masalah tauhid tidak sekedar berdoa kepada Allah, bernazar kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, itu juga. Namun urusan ibadah dan ketaatan juga bagian daripada tauhid. Tak sempurna tauhid seseorang sampai dia mengerjakan kewajibannya dan berhenti yang dilarang dari apa yang dilarang darinya. Karena itu tuntutan tauhid. Anda yang mengaku Allah sebagai Rabb, Anda yang mengaku Allah sebagai pencipta, Allah yang mengaku bahwa Allah tujuan Anda dalam hidup, patuhi peraturan dan larangannya. Patuhi peraturan dan larangannya. Baik, setelah kita tahu bagaimana mempraktekkan tauhid dalam hidup, tahulah kita tiga ini yang harus kita kerjakan. Setelah seseorang sampai kepada titik dia bisa kerjakan ketiga-tiganya, dan itu enggak gampang, Pak. Enggak gampang. Tidak gampang. Terutama di titik yang terakhir. Di poin yang ketiga. Katakanlah berhenti dari syirik, oke, udah lama enggak syirik-syirik lagi. Udah lama enggak nyembelih ayam untuk pendarahan jembatan dan semacamnya. Udah lama enggak persembahan-persembahan ke laut, ke penjaga sungai, penjaga pohon besar. Udah lama enggak ke dukun minta jampi-jampi dan jimat-jimat. Oke, udah selesai. Urusan bid'ah udah lama enggak berbuat bid'ah. Udah lama tinggalkan yang bid'ah. Bid'ah udah tahu kaidah bid'ah sehingga bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang tidak, udah ditinggalkan. Yang urusan maksiat, karena hari demi hari kita ada tawaran maksiat, maka masuk ke dalam menyempurnakan dengan poin yang ketiga ini bukan pekerjaan ringan, pekerjaan berat juga. Karena maksiat itu disukai hati, dicintai jiwa dan syahwat, dan nafsu manusia mengajak selalu ke sana. Indah dihiasi oleh nafsu dan syahwat maksiat itu, padahal harus ditinggalkan. Sehingga tarikan kepada maksiat itu ada magnet menarik-nariknya, dan magnet yang menariknya itu dari dalam jiwa kita, dari dalam diri kita sendiri bernama nafsu dan syahwat. Allah fitrahkan, letak di situ. Allah letakkan di dalam diri kita syahwat itu, Allah letakkan di dalam diri kita nafsu itu sebagai materi ujian dalam hidup. Yang mana engkau akan ikuti? Ajakan nafsu dan syahwatmu atau ajakan Allah kepadamu? Di sinilah seorang berjuang untuk menyempurnakan tauhid. Ketika matanya diajak oleh syahwat menikmati aurat wanita, sementara Allah menyuruhnya untuk tundukkan pandangan, dia tundukkan pandangan. Begitu. Dan seterusnya seperti itu. Ketika diajak oleh syahwatnya, lisannya membicarakan aib orang lain, indah memang membicarakan aib orang lain itu. Terasa nikmat oleh lidah karena dihiasi oleh syahwat. Dan dia ingat bahwa Allah melarangnya untuk menceritakan aib saudaranya, dia tahan lidahnya. Dan percaya tidak percaya, pasti tidak pasti, antum sadari antum tidak sadari, untuk mencapai poin ini tidak gampang. Setiap hari kita hidup, sudahkah kita jauh dari syirik? Alhamdulillah. Sudah jauh daripada bid'ah? Alhamdulillah. Jauh daripada maksiat? Bukan pekerjaan mudah. Namun oleh karena itu, siapa yang terjerumus kepadanya sekali-kali, enggak masalah. Tapi jangan konsisten dan rutin. Hari ini nonton film. Di dalam film itu ada aurat wanita. Besok nonton film lagi. Jelang tidur nonton film lagi. Ada maksiat di sana yang tidak, yang tuntutan tauhid tinggalkan. Gitu. Dan perlakukan semua ini kepada kehidupan kita. Saya kalau pagi hari keluar rumah ketemu maksiat itu A, B, C, D, X, L, M, tapi harus saya jauhi semuanya. Di kantor saya bertemu ini, harus saya jauhi. Di kantor orang suruh tanda tangan yang tidak boleh saya tanda tangani, harus saya jauhi. Orang yang bisa melakukan ini, dia memiliki tauhid yang sempurna. Sampailah dia kepada bulatnya tauhid. Bulatnya tauhid karena tauhid itu benar-benar sempurna bagaikan bulan purnama. Ketika ketiga-tiganya telah dijalani. Inilah orang yang menerapkan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari. Ini poin yang pertama. Ada poin yang keduanya lagi. Di poin yang kedua, bulatnya tauhid ini, kita sudah tahu kapan tauhid itu bulat. Dia sempurna tanpa cacat. Bulat yang tauhid ini, besar dan kecilnya pada jiwa seseorang bervariasi. Ada yang bulatnya utuh sempurna namun sebesar ini. Ada yang utuh sempurna besar lagi. Ada yang utuh sempurna besar lagi. Ada yang utuh sempurna besar lagi. Bisa difahami? Bayangkan sebuah bulat yang utuh, kemudian ada bulat di atas yang lebih besar yang utuh juga, ada bulat di atas yang lebih besar lagi yang utuh juga, terus seperti itu. Dan tidak tahu berapa derajat perbedaan manusia yang utuh tauhidnya, berapa lingkarnya yang paling besar dan yang paling kecil, hanya Allah yang tahu. Disinilah jenjangnya manusia bertauhid, saling berlomba-lomba menyempurnakan besarnya tauhid yang dia miliki. Disinilah jenjang yang membedakan antara orang yang benar-benar sempurna dengan orang yang sempurna, dengan orang yang ya sempurna juga tapi kecil. Yang penting di poin yang pertama, masuk dulu kepada kesempurnaan tauhid. Karena masuk itu pun gak gampang. Setelah masuk kepada kesempurnaan tauhid, baru membesarkannya supaya lebih besar lagi tauhidnya, lebih besar lagi tauhid, lebih besar lagi tauhid, lebih besar lagi tauhidnya. Sehingga semakin tauhidnya sempurna, semakin amalannya luar biasa. Tawaran malaikat Jibril pun ditolak oleh Nabi Ibrahim karena dia tidak mau tergantung kepada malaikat Jibril, dia hanya mau bergantung kepada Allah. Ini tauhid yang super sempurna. Bukan tidak percaya dengan kekuatan malaikat Jibril, malaikat Jibril sangat kuat, tetapi tauhid yang benar-benar sempurna tahu bahwa kesempurnaan kekuatan malaikat Jibril itu Allah yang kasih, berarti Allah lebih kuat. Sehingga tawaran pertolongan malaikat Jibril tidak diterima dan tidak diambil oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim hanya ingin pertolongan Allah. Ini tauhid. Di mana seseorang, manakala kesempurnaan tauhid itu sudah ada padanya, hatinya itu full Allah. Bukan full Allah maksudnya Allah bersemayam dalam hati itu, enggak. Itu aliran sesat yang super sesat. Tetapi full Allah dalam keinginan. Persatuan antara makhluk dan khalik hanya boleh dalam satu poin, bersatu keinginan. Saya bersatu dengan Tuhan. Kalau bersatu zat, kufur. Kalau bersatu keinginan, ini dia ahlu tauhid. Apa yang Allah inginkan, itu yang saya inginkan. Apa yang Allah mau, itu yang saya mau. Ini yang tadi kita katakan full Allah. hati dipenuhi oleh yang serba Allah. Bisa dipahami kah? Ketika ingin memandang, memandang sesuatu yang Allah mau kita pandang. Ketika berbicara, berbicara sesuatu yang Allah mau kita bicarakan. Ketika melangkah, melangkah kepada sesuatu yang kita mau, yang Allah juga mau, situ kita melangkah. Mau memakai, memakai sesuatu yang Allah mau, itu kita pakai. Maka persatuan satu-satunya, bersatu antara Khalik dan makhluk, hanya boleh dalam persatuan keinginan. Ittihad al-iradah. Para ulama menyebutnya ittihadul iradah. Bersatu keinginan. Antara keinginan hamba dengan keinginan Allah sama. Sehingga hati full inginnya Allah saja. Dan disinilah manusia akan menemukan tingkat kedamaian paling damai dalam hidup. Disinilah manusia akan merasakan manisnya iman, yang tak akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak seperti itu. Di mana segala keinginannya hanya Rabb-nya. Ingin melihat, melihat yang diridhoi Allah. Ingin berbicara, berbicara yang diridhoi Allah. Ingin makan, makanan yang diridhoi Allah. Ingin melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Ingin menuntut ilmu, ilmu yang diridhoi dan dicintai Allah. Ingin memakai, memakai yang diridhoi dan dicintai Allah. Ingin memberi, menerima, memberi dan menerima yang diridhoi dan dicintai Allah. Ingin berakad, akad yang diridhoi dan cintai Allah. Ingin berbisnis, berbisnis yang diridhoi dan dicintai Allah. Kalau hati sudah full Allah, seperti yang tadi kita gambarkan, masuklah dia ke dalam dunia kenikmatan hidup tiada tara. Dan tak ada kenikmatan hidup yang sehebat hati yang full Allah. Walaupun ketika dia mencapai hati yang full Allah itu, dia tidak mendapatkan kenikmatan seperti yang didapatkan orang-orang. Itu tidak mengurangi kenikmatan hidupnya. Misalnya, dia tidak dapat tahta karena prinsipnya Allah, sehingga enggak dapat tahta. Enggak apa-apa. Atau minim harta disebabkan mencari yang halal saja, ditawarkan yang miliaran-miliaran namun maksiat, tak dia terima. Akhirnya dia terima saja yang jutaan-jutaan, ratusan ribu. Akhirnya harta yang dia dapatkan lebih sedikit dari yang bisa dia dapatkan dengan cara melanggar tauhidnya. Dia diterima harta itu, akhirnya berkurang, tidak ada masalah bagi dia. Sehingga kekurangan harta pun, kurang maksudnya bukan tak punya, tak sebanyak orang-orang lah. Kurang maksudnya bukan tak punya, punya juga. Orang punya baju, kita punya baju. Orang punya sepatu, kita punya sepatu. Orang punya rumah, kita punya rumah. Orang punya kendaraan, kita punya kendaraan. Punya juga, tapi gak seperti orang-orang gitu maksudnya. Tak membuat dia hidupnya terusik, karena dia telah menemukan kedamaian hidupnya di dalam tauhid yang sempurna. Dan orang yang mendapatkan kesempurnaan tauhid yang seperti ini akan terlihat dalam hidupnya ketenangan itu, ketentraman itu, keteduhan itu terlihat dalam hidupnya. Keputusannya keputusan yang bagus-bagus. Cara muamalahnya muamalah yang sempurna-sempurna. Bias daripada tauhidnya yang full di dalam hatinya. Maka giliran berinfak, dia akan maksimal infaknya. Soal berapa itu urusan Allah yang menakar. Karena Karena infak orang yang 100 ribu boleh jadi sudah maksimal, infak orang 1 juta belum, baru boleh jadi belum maksimal. Bisa dipahami kan? Dipahami maksudnya. Ketika disuruh berjuang, dia akan semangat berjuang dan full perjuangan. Takaran kesempurnaan full perjuangan Allah yang menakar. Dan ketika hati telah full Allah tadilah, kemungkinan akan mendapatkan ganjaran yang sangat diharapkan. Apa dia? Masuk surga tanpa dihisap-hisap. Allah tidak akan hisap hambanya yang hatinya full Allah di sana. Hatinya sudah full Allah, bagaimana Allah akan menghisapnya? Apa yang dia inginkan adalah apa yang diinginkan Rabbnya. Apa yang dia mau adalah apa yang dimau oleh Rabbnya. Apa yang dia lihat adalah apa yang diinginkan oleh Rabbnya. Apa yang dibicarakan adalah apa yang dibicarakan, yang ingin dibicarakan oleh Rabbnya, ingin dia membicarakannya. Langkah kakinya ke tempat yang diinginkan Allah, langkah pemberian tangannya, penerimaan tangannya, tanda tangannya untuk hal yang diridhoi dan dicintai Allah. Apalagi yang akan dihisap untuk orang seperti ini? Sehingga Allah cabut hisap darinya. Tidak perlu lagi dihisap. Ini hati yang kemauannya sudah bersatu dengan kemauan Allah. Apa yang Allah mau itu yang dia mau. Apa yang Allah tidak mau, dia tidak mau. Apa yang Allah suka itu yang dia sukai. Dari hal yang diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang Allah benci itu yang dia benci. Apa yang Allah cintai itu yang dia cintai. Oleh karena itu Nabi mengatakan iman yang paling kuat cinta dan benci karena Allah. Di sini letaknya. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Yang Allah benci itu yang dia benci, yang Allah cintai itu yang dia cintai. Yang Allah suka itu yang dia suka, yang Allah tidak suka itu yang tidak dia tidak suka. Ini iman yang paling kuat. Di mana cinta dan benci karena Allah. Semuanya karena Allah. Orang-orang yang seperti ini Allah berikan kepadanya sesuatu yang luar biasa, yaitu tidak dihisap-hisap lagi di akhirat. Dan kalau kita memang mau untuk tidak dihisap di akhirat, lakukan perjuangan ini. Sekali lagi, ini bukan perjuangan ringan, ini perjuangan berat. Asal tahu kita itu Allah tidak suka, harus kita tidak suka. Asal tahu kita itu Allah suka, harus kita suka. Suka yang benar-benar dari hati. Sehingga perhitungan suka dan tidak suka seorang hamba mengekor, mengikut kepada perhitungan suka dan tidak sukanya Allah. Dan manusia dalam bab ini variasi luar biasa besar. Tentu yang terbesar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memiliki kesempurnaan hati yang full Allah itu. Sehingga tak ada sedikit pun lagi jatah jiwa. La ilaha illallah. Sehingga tak ada lagi sedikit pun jatah keinginan untuk membela diri. Lihat betapa beliau dicaci, dimaki, padahal bisa balas loh Nabi Muhammad. Enggak balas. Kesempatan membalas besar di Fathu Makkah. Telah takluk musuh-musuhnya, berada dalam genggaman, siap untuk dijadikan budak, diperintahkan, dipasung, dirantai. Tidak. Tak ada lagi jatah jiwa di dalam hati yang seperti itu. Tak ada lagi jatah diri sendiri dalam hati yang sudah full Allah. Sehingga cacian dan makian manusia baginya adalah sesuatu yang membuat dia tersenyum bahagia. Kenapa orang bisa tersenyum ketika dicaci dan dimaki? Karena dia tahu orang yang sedang mencacinya dan memakinya lagi transfer pahala ke rekening amalnya. Betul tidak? Orang yang menuding kita, mencaci, memaki kita tanpa hak, dan dia tidak benar, dia dusta, santai saja kita, ngapain harus repot-repot? Biarkan dia repot-repot sholat, kita nikmati pahalanya. Biar dia repot-repot puasa Senin Kamis, kita yang nikmati pahalanya. Maka cacian dan makian orang kepada Nabi tidak menambah kepada Nabi, kecuali makin halus akhlak Nabi kepadanya. Kenapa? Karena di dalam hati itu sudah full yang diinginkan Allah, tak ada lagi jatah jiwa. Ini yang sangat sulit, ini yang rumit, ini jenjang manusia-manusia khusus yang banyak di awal zaman dan sedikit di akhir zaman. Ini dia as-sabiquna sabiqun, ini dia al-muqarrabun, yang Allah katakan di akhir zaman banyak, di awal zaman banyak, namun di akhir zaman sedikit. Di generasi umat terdahulu banyak, zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, zamannya asba'ut tabi'in, generasi terbaik umat Islam banyak, thullatun minal awwalin, banyak pada generasi terdahulu orang-orang yang seperti ini, tauhidnya seperti ini sifatnya. Namun umat yang terakhir, qalilum minal akhirin, sedikit dari umat yang terakhir. Pendapat yang paling kuat dalam hadis ini, dalam tafsir ayat ini yang ada dalam surah Al-Waqiah, umat awal zaman maksudnya bukan zaman Nabi Adam. Karena ada yang mentafsirkan umat awal zaman maksudnya zaman Nabi Adam, kemudian umat akhir zaman artinya umat Nabi Muhammad, bukan. Tapi umat awal zaman dari zaman kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat akhir dari umat yang terakhir, umat yang terakhir dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah bagian umat yang terakhir. Bukan tidak ada, tapi berkurang, hilang jauh. Namun masih ada. Masih ada orang-orang yang jiwanya seperti itu. Ambil contoh. Cerita menunjukkan jiwa. Cerita menunjukkan tauhid. Cerita menunjukkan kelas keimanan. Yang memberi kita motivasi walaupun kita tidak pernah meyakini beliau penduduk surga. Tidak boleh meyakini seorang manusia sekarang penduduk surga. Tidak boleh. Tapi apa yang beliau lakukan menjadi cerminan iman. Suri tauladan. Ibnu Baz, Syekh Abdullah Ibnu Baz rahimahullah rahmatan wasiah, yang wafat pada tahun 2000. Suatu hari ada orang minta duit kepada beliau, mengeluhkan ekonomi dan minta dibantu finansial. Dan ini dari dahulu kala sampai sekarang, orang yang berilmu di suatu negeri, tempat kaum fakir mencari solusi. Maka setelah dikeluhkan, Syekh Wibas menyuruh sekretarisnya, karena beliau tidak pandai menulis karena buta, tolong tuliskan 2000 real. 2000 real kali 4000, sekitar 8 juta kita sekarang. Maka sekretarisnya pun menuliskan 2000 real. Ditulis dalam cek 2000 real, tertulis pakai tulisan 2000 real. Yang namanya cek kan ada tertulisnya. Tertulis ya? Ya. Ada angka dan ada tertulis. Ini orang enggak pandai tulis baca. Dilihat angka 2000 tambah titik 1. Karena 0 dalam tulisan Arab titik kan? Bukan 0 begini, titik. Dia berpikir kalau tambah titik 1, 2000 akan berubah menjadi 20.000, kelipatan berapa persen. Dan dengan sangat yakinnya dia 2000 itu bisa berubah menjadi 20.000, pergilah dia ke bank untuk mencairkan cek itu. Ternyata antara angka dan tertulis jauh berbeda. Dianggaplah pengelabuan. pemalsuan cek dari orang yang sangat terkenal, ulama besar di negeri itu. Akhirnya aling-aling ingin dapat uang banyak, akhirnya ditangkap polisi. Ketika ditangkap, dibawa lagi kepada Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasiah, masih di majelis yang sama, di majelis di mana dia tadi minta duit. Syekh pun heran, ini orang yang tadi minta duit dikasih duit pulang dibawa polisi, ada apa? Maka polisi pun menceritakan, Syekh, ini orang telah berdusta atas nama Anda. Apakah benar Anda telah memberikan cek kepada orang ini? Kata Syekh, benar, barusan kita berikan dia cek. Kalau memang ceknya asli, Syekh, berarti dia telah berdusta. Kata Syekh, ada apa? Terangkanlah kejadiannya begini, begini, begini, begini. Hukumannya penjara, sudah. Hukumannya apa? Penjara, pemalsuan. Apa kata Syekh Ibnu Baz? Mana apanya tadi? Ceknya tadi mana? Diminta lagi oleh Syekh, minta ceknya. Mana cek yang dia palsukan tadi? Cek asli yang dia tambahkan tadi itu mana dia? Diberikanlah cek yang 2.000 yang sudah dipalsukan menjadi 20.000. Sambil memberikan cek ini kepada sekretarisnya, Syekh mengatakan, "Tuliskan untuk saudara kita 20.000." Tuliskan untuk dia 20.000. Kita yang tidak tahu kebutuhan saudara kita. Kita tidak tahu kebutuhan saudara kita. Ternyata dia butuh lebih banyak daripada 2.000. Kita bisa memberikan hanya 2.000. Kebutuhannya lebih besar ternyata. Ganti cek ini yang 2.000 ini, ganti 20.000. Lihat jiwa yang bertauhid, jiwa yang tidak ada keinginan diri dan keinginan jiwa untuk jiwa, enggak ada. Hati yang tidak ada lagi keinginan jiwa di situ. Yang ada keinginan menolong, membantu, meringankan beban. Namun dirinya dihina, dipalsukan, ceknya dibohongi, kebaikannya dicemari, enggak ada lagi sudah, habis. Qalilum minal akhirin, ada orang-orang yang seperti itu hidup, tapi sedikit jumlahnya. Ibnu Baz terkenal ketika menjadi rektor Universitas Islam, Jami'ah Islamiyah, banyak berhutang di bendahara. Dan gajinya habis untuk nutupi hutangnya, kadang-kadang gajinya enggak cukup untuk nutupi hutangnya, dan hutang-hutang itu beliau pinjam untuk kebutuhan mahasiswa yang datang mengeluh, yang datang minta pinjaman, yang datang minta pertolongan, yang datang mengadukan finansialnya, permasalahan istri, permasalahan anak. Sampai-sampai bendahara akuntannya apanya kampus enggak mau lagi pinjamkan. Enggak sih, udah terlalu banyak pinjaman antum. Nah, jiwa-jiwa yang seperti ini bukan tidak ada. Ada. Namun tinggal segelintir kecil, jumlahnya sedikit pada umat-umat akhir. Dan kita dengan kisah ini tidak memastikan beliau orangnya, namun suri tauladan yang telah beliau pertontonkan dalam biografi hidupnya mengarah ke sana, mengarah kepada titik itu. Jiwa yang benar-benar full mengharapkan Allah dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa seringnya beliau dicaci, dimaki, dikatakan ini, dikatakan itu. Tidak ada balas beliau sedikit pun. Suatu hari ada tulisan yang nulis orang Saudi, dari orang-orang yang sudah dirusak cara berfikirnya oleh orang-orang Barat dengan fikiran orientalis dan semacamnya. Dan tulisan itu dia caci Syekh Ibnu Baz dengan mengatakan, ini orang buta hati dan buta mata. Ketika dibacakan tulisan itu kepada Ibnu Baz, murid-muridnya mengatakan, ya Syekh, bagaimana kalau kita lapor ke pihak yang berwajib agar ini orang ditangkap dan dipenjara? Kata Syekh, apa yang Allah perintahkan kalian berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini? Allah perintahkan apa kepada kita di saat kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini? Apa yang Allah suruh kepada kita di dalam Al-Quran? Suruh tangkap, suruh penjarakan? Tidak. Suruh maafkan dan doakan. Suruh biarkan. Biarkan aja. Maafkan dia dan biarkan. Itu yang Allah suruh dalam Al-Quran. Itu yang akan kita kerjakan. Allah tidak pernah menyuruh kita tangkap dan penjarakan. Tidak ada. Allah suruh maafkan dan biarkan saja. Maka jiwa-jiwa yang seperti ini, jiwa yang isi hatinya sudah bersatu keinginannya dan keinginan Rabbnya, sempurnalah tauhidnya. Dan jiwa-jiwa yang seperti ini yang kemudian Allah akan berikan kesempatan di akhirat yang luar biasa, tak ada lagi dihisab-hisab oleh Allah, karena Allah sudah tahu ini hati full Allah. Apalagi yang akan dihisab, sehingga benar-benar ditunjukkan di akhirat sesuatu yang tak tampak di dunia, Allah tampakkan di akhirat. Itulah perbedaan dunia dan akhirat yang sangat jelas. Yang di dunia itu tidak nampak, tidak bisa dilihat, abstrak. Di akhirat Allah tampakkan. Ketika kita nanti melihat ada orang-orang yang dimasukkan surga tanpa dihisab, tanpa diadab, taulah kita ini kualitas orang-orang yang tauhidnya sempurna. Ini kualitas orang-orang yang di hatinya full Allah. Mudah-mudahan kita ada di sana. Harapannya kita berjuang untuk bisa masuk ke dalam kelompok itu, karena tidak tertutup kemungkinan. Tapi kalaupun tidak sampai ke sana, nanti melihat orang-orang yang dimasukkan surga tanpa dihisap-hisap lagi oleh Allah, taulah kita, oh ini ternyata orang-orangnya. Ini dia dari kalangan para sahabat, ini dia dari kalangan tabi'in, ini dari kalangan generasi-generasi terakhir manusia. Karena hati, bagaimana menakarnya? Ini kelompoknya ini kelompok ini kelompok ini. Gak bisa dikelompokkan, karena kelompok hati, Pak. Tapi di akhirat, kelompok hati pun dikelompok-kelompokkan oleh Allah. Hati yang tak nampak pengelompokannya di dunia, di akhirat dikelompok-kelompokkan oleh Allah. Mati, maka hati yang full Allah tadi dikelompokkan menjadi satu hati yang ini yang Allah berikan kepada mereka. Kelompok hati suka dangdut bertemu dengan para pedangdut di akhirat. Kelompoknya dengan ahli dangdut. Rocker, pencinta rocker akan bertemu dengan ahli rocker di akhirat. Kelompoknya dengan sesama rocker. Karena di dunia ada persatuan hati. Dan persatuan itu Allah wujudkan di akhirat dalam persatuan jasad. Hati-hati. Pencinta Rasul akan berkumpul dengan sesama pencinta Rasul. Dan tentu ada Rasul di sana. Pencinta maksiat dengan segala jenis maksiatnya, hati penuh cinta, bersatulah, berkelompoklah dengan apa yang dia cintai itu. Kita di sini tak nampak pengelompokan kita ada berapa ini. Secara hati ada berapa pengelompokan. Hanya Allah yang tahu menakar. Boleh jadi kita yang bersatu di sini, hati kita gak satu. Terkelompok-kelompok, saya suka ini, yang lain suka itu, yang lain suka itu. Demikian juga lah gambaran manusia yang ada di Pekanbaru ini, yang ada di Riau ini, yang ada di Indonesia ini. Sama-sama orang Indonesia, tapi hatinya berbeda-beda. Dan di akhirat, kelompok hati yang berbeda-beda itu dikelompokkan dengan kelompok-kelompok yang nyata. Makanya Nabi mengatakan, ya, engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Di akhirat, engkau akan dikelompokkan Allah dalam kelompok orang yang engkau cintai. Maka pencinta rocker akan bertemu, berkumpul dengan rocker. Pencinta dangdut akan berkumpul bersama pencinta dangdut. Pencinta Hollywood akan berkumpul bersama pencinta Hollywood. cinta hati sudah dibentuk dalam persatuan fisik yang nyata. Na'udzubillah, kalau di saat cinta kita di dunia ternyata tidak kepada Allah dan Rasulnya, ternyata tidak kepada Ansar dan Muhajirin, na'udzubillah nanti cinta itu yang mengarahkan kita kepada orang yang kita cintai, yang ternyata bukan Rasul, bukan para sahabat, bukan orang-orang yang wajib kita cintai di dalam Al-Quran, bukan orang-orang saleh, bukan orang-orang siddiq, dan bukan syuhada, bukan nabiyyin. Maka hati-hati, karena semua yang tidak tampak di dunia di akhirat ditampakkan. Termasuk yang tidak tampak di dunia adalah hati dan kecintaan. Karena tidak bisa ditakar. Maka orang yang hatinya sudah benar-benar cinta Allah, full cinta Allah, sukanya karena Allah suka, tak sukanya karena Allah tak suka, maka orang ini diberikan hal yang spesial bersama para nabi dan para rasul, yang tidak akan dihisap-hisap oleh Allah. Para nabi dan rasul tidak akan dihisap oleh Allah, karena umatnya saja ada yang tidak dihisap, apalagi nabi dan rasulnya. Kata nabi dalam hadis yang akan kita bacakan beberapa perjalanan yang akan datang, insyaallah, ini umatmu wahai Muhammad, ada 70 ribu orang dari umatmu ini yang masuk surga tanpa dihisap dan tanpa diazab. Itu umat Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammadnya. Pasti terdepan dalam kemuliaan dan keutamaan itu. Mari kita tanamkan tauhid. Mari kita isi hati kita dengan tauhid. Sehingga hati itulah yang memerintahkan mata, mata bertauhid. Memerintahkan lidah, lidah bertauhid. Memerintahkan telinga, telinga bertauhid. Memerintahkan kaki, kaki bertauhid. Memerintahkan tangan, tangan yang bertauhid. Memerintahkan jasad, kulit, kulit yang bertauhid. Memerintahkan hidung, hidung yang bertauhid. Karena hati itu sudah full tauhid, full Allah satu-satunya. Itu dia tauhid, full Allah satu-satunya. Sehingga gerakannya, gerakannya semua karena Allah. Sudah pernah kita katakan di majlis ini, senyumnya pun karena Allah. Bukan senyum untuk dikatakan orang ramah, bukan senyum untuk dikatakan orang, wah manis senyumnya, bagus akhlaknya, enggak. Tapi senyumnya mengharapkan Allah ridho pada senyumnya itu. Karena Allah suka dia senyum, maka dia senyum. Ini dia hati yang sudah full tauhid. Dan kepada itu kita berusaha, dan agar mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya, dan kita berdoa agar kita bisa masuk, dimasukkan Allah ke dalamnya, dan agar kita diwafatkan di atas itu. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.